إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bi ni'matillahi azza wa jal, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala semata, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis Bahjah Qulubil Abrar, yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mengambil faidah dari hadis yang ke-22, yaitu dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya sesuatu apapun. Di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil faidah di antaranya yang terakhir kemarin, bahwa hadis ini menunjukkan atas air secara asal adalah suci. Nah, dan ini berlaku tidak hanya pada air, ya, tapi apapun itu, barang-barang yang ada, apakah tanah atau pakaian, itu secara asalnya suci, sampai jelas ada sesuatu yang menajiskannya, membuat barang tersebut najis. Air, tanah, pakaian. Nah, kemarin sudah dicontohkan, ya, ketika kita membeli sebuah barang, ya, apakah barang tersebut berbentuk tikar misalkan, ya, spray misalkan. Nah, maka ketika kita datang atau kita mendapat barang tersebut, kita pakai langsung dan tidak ada tanda-tanda najis, maka barang tersebut memang suci. Ya, kaidah kemarin, kaidah usuliyah, al-qawaid al-fiqhiyah, termasuk kaidah fikih yang beliau juga tulis, ya, al-aslu fi miyahina at-taharah ya, wal ardi wasyabi wal hijarah. Asal air yang kita gunakan itu adalah suci. Begitupun tanah, pakaian dan juga bebatuan. Nah, maka secara asal ini adalah suci. Baik. Ini faedah terakhir yang kita ambil dari hadis yang ke-22. Insyaallah taala kita masuk pada hadis yang ke-23. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrati innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum mattawafat. Rawahu Malikun wa Ahmad wa ahlu sunanil arba'. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrati. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda terkait dengan kucing, innaha laysat binajasin, sesungguhnya kucing itu bukan hewan yang najis. Innaha minatawafina alaikum watawafat, sesungguhnya kucing itu termasuk hewan yang sering berkeliaran di sekitar kalian. Rawahu Malik, diriwayatkan oleh Al-Imamu Malik rahimahullah, wa Ahmadu, dan diriwayatkan juga oleh Al-Imamu Ahmad, wa Ahlus Sunan Al-Arba', dan diriwayatkan pula oleh Ashabus Sunan, penulis 4 dari kitab Sunan. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh 6 imam. Dan hadis ini adalah hadis yang sangat terkenal, masyhur di kalangan kaum muslimin, tentang sabda Rasul yang menyebutkan bahwa kucing itu tidaklah najis. Baik. Tapi kita lihat penjelasan dari beliau, tidak sebatas itu yang perlu kita ketahui dari hadis yang sudah kita baca tadi. Nah, qala rahimahullah, hadzal haditsu muhtawin ala aslain. Hadis yang sudah kita baca tadi mengandung dua pokok dalam syariat Islam ini. Mengandung dua pokok dalam syariat Islam ini. Taib. Ahaduhuma, salah satunya, annal masyakkata tajlibut taisir. Yang pertamanya yaitu bahwa al-masyakkah, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang membuat susah, tajlibut taisir, itu akan mendatangkan kemudahan dari Allah. Ya, ini kaidah atau usul dari syariat ini. Qala rahimahullah, beliau melanjutkan, wa dzalika aslun kabirun fi usulis syariah. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat besar dalam pokok agama kita ini. dasarnya mana? Dasarnya hadis yang sedang kita baca. Ya. Min jumlatihi, secara umum, anna hadhil asya allati yashukku ataharruzu minha tahiratun la yajibu ghaslu ma yubama basharat fiha au yadiha au rijliha. Secara umum bahwa hadis ini atau sesuatu yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca tadi, di sana menyebutkan sesuatu yang akan membuat susah. Nah, untuk melakukan bersuci. Yasukut taharruz minha at-taharah. Nah, bersuci itu akan menjadi susah. Ya. Kalau kucing itu dinajiskan. Taib. La yajibu ghuslu ma basharat fiha. Oleh karena itu tidak diwajibkan mencuci segala sesuatu yang tersentuh oleh kucing tersebut. Bifiha, apakah dengan ya, mulutnya ya, kalau kucing apa namanya, cungur ya, nah cungurnya, moncongnya itu ya, au yadiha, atau disentuh oleh tangannya ya, atau kakinya. Li'annahu, ilalu dzalika biqaulihi, atau 'allala dzalika biqaulihi, innaha minat tawafina 'alaikum wat tawafat. Karena hadis yang sudah kita baca tadi merupakan sabda Rasul yang menyebutkan sebab ya, kucing itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena akan berat kalau ya, kucing itu dinajiskan. Apa ilahnya, sebabnya? Innaha minat tawafina 'alaikum wat tawafat. Kucing itu adalah hewan yang suka berkeliaran di antara kita. Nah, taib. Maka, nah, Allah Ta'ala sucikan kucing itu. Nah, karena ada masyakoh, Allah memberikan keringanan. Kaidah annal masyaqqata tajlibut taysir. Ya, sesuatu yang membuat susah itu akan mendatangkan kemudahan. Nah, Allah datangkan kemudahan bagi perkara-perkara yang susah bagi hamba ini. Baik, oleh karena itu lihat ucapan dari Syekh berikutnya, tidak berkaitan dengan kucing saja. Kama abaha al-istijmar fi mahalil kharij minas sabilain. Ini ternyata kaidah yang sudah kita ketahui dari hadis yang sudah kita baca, tidak hanya berlaku kepada kucing saja, tapi hal ini sebagaimana berlaku ya pada pembolehan istijmar, bersuci menggunakan batu atau yang menggantikannya, tisu atau yang semisalnya. Fi mahalil kharij minas sabilain, untuk membersihkan ya jalan keluarnya kotoran kita, baik dari depan atau dari belakang. Dan itu cukup. Nah, cukup. Tidak usah cebok dengan air lagi. Ya. Jangan bingung ketika antum misalkan air terbatas, air juga untuk minum, antum BAB, ya. Kemudian di rumah ada tisu. Ya. Nah, air perlu sekali ini. Nah, padahal tisu ada. Gunakan tisu untuk cebok. Istijmar namanya. Nah, dan tidak usah pakai air lagi, cukup menggunakan apa? Tisu tersebut. Walaupun air ada. Nah, ataupun walaupun air banyak. Boleh? Boleh. Nah, wa mashu ma asabathun najasah minan na'lain wal khuffain. Begitupun ini perlu diketahui, bisa mensucikan ya, tanah atau bisa mensucikan sandal dan juga sepatu yang terkena najis ya, menggunakan tanah ya. Mensucikan sandal yang kena najis, kita menginjak najis ya, sandal itu kita injak najis, kemudian kita ya gosok-gosok ke tanah ya, kita gosok-gosok ke tanah, kemudian sandal itu dipakai sholat, boleh? Boleh. Nah, sepatu itu dipakai sholat, boleh? Boleh. Kita gosok-gosokkan saja ke tanah. Nah, karena ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah ini sebagai pensuci. Beliau menyebutkan wa asfalath thawb. Ya. Begitupun untuk membersihkan pakaian yang paling bawah untuk perempuan. Karena kalau perempuan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan sejengkal atau lebih dari ya mata kaki. Nah, boleh sampai ke bawah? Boleh. Boleh sampai tanah baju perempuan? Boleh. Bagaimana nanti kalau terkena najis? Kalau terkena najis, maka tanah berikutnya sebagai pensucinya. Lah kan masih bau. Lihat di sini. Wa'afa an yasiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, memaafkan sisanya. Ya, Allah memaafkan sisanya. Wa'afa an yasirin tina syawari'in najasa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sisanya itu ketika sudah terkena tanah jalan yang setelahnya untuk membersihkan najis yang sebelumnya dia terkena pada pakaiannya. Ya. Baik. Kenapa? Karena kalau harus cuci terus, ini masyakoh. Ya. Dan ini ada dalil tersendiri. Dalil-dalil itu dikumpulkan, ternyata ada satu kaidah. Apa kaidahnya? Tadi anal masyakoh tajlibut taisir. Nah, jadi tidak hanya pada apa? Kucing saja ternyata ya. Nah, dalil-dalil yang banyak pun ternyata menunjukkan kaidah ini. Baik. Begitu juga kata beliau, wa ubihaddam albaqi fil lahmi wal uruq ba'da dammil masfuh. Begitupun Allah Subhanahu wa taala membolehkan ya, menghalalkan darah yang masih tersisa pada daging. Ya. Atau yang masih bersarang pada urat-urat hewan yang sudah disembelih. Nah, tidak mengapa, ini tidak haram. Ya. Darah yang masih tersisa ya di urat daging sapi misalkan. dimasak kok masih ada dagingnya, masih ada apa? Darahnya. Haram apa tidak? Tidak. Ya. Karena kalau semuanya harus dibersihkan, ini masyaqqah, berat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan. Berikutnya, wa ubiha ma asabahu famul kalbi minas saidi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ya binatang buruan yang sudah tergigit oleh anjing buruannya. Ya. Allah menghalalkan daging tersebut walaupun sudah digigit, ya, walaupun sudah digigit oleh apa? Anjing buruan. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang semisal dari itu, mimma yajma'uhu illatun wahidah wa hiya al-masyaqqah. Ini bisa diterapkan bagi seluruh perkara yang inti permasalahannya sama, yaitu apa? Al-masyaqqah, membuat susah. Iya. Nah, membuat susah. Taip, antum makan jambu. Makan aja. Beh. Udah ketelan. Ada apanya? Ada uletnya. Ya. Gimana nih? Harus dimuntahin lagi? Ya, tidak. Ya, yang ada buang. Ya. Nah, sisa uletnya yang itu bisa dimakan, boleh? Ya, boleh. Tidak mengapa. Ya. Nah, bukan sesuatu yang najis dan bukan sesuatu yang haram. Nah. Taib. Asani, yang kedua dari hadis yang sudah kita baca, ada pokok yang penting. Annal hirrata wa ma dunaha fil khilqati kal fa'rati wa nahwiha tahiratun fil hayati la yunajjisu ma basharathu minat ta'ami wasyarabi wasyabi wa ghairiha. Pokok yang kedua ini perlu diketahui, annal hirrata, yang namanya kucing, wa madunaha, dan hewan-hewan yang di bawah kucing besarnya, ya, kalfa'roh, seperti tikus misalkan, wanahwiha, dan yang semisal dari tikus itu, curut ke atau kecoa atau apa, cicak, ya, atau yang lainnya, apa saja, ya, hewan-hewan yang suka keliaran itu. Nah, tahiratun, itu suci, fil hayati, ketika masih hidupnya. La yunajjisu ma basharathu, itu tidak membuat najis barang-barang yang dihinggapi oleh hewan-hewan tadi. Ya. Minat ta'ami wasyarab wasyab wa ghairiha. Apakah bentuknya makanan atau bentuknya minuman atau bentuknya pakaian, itu tidak membuat najis. Ya. Ayo bersihkan. Ya, mana lemari? Ada sarang tikus. Najis. Ya. Enggak, kalau kotorannya najis. Ya. Ini kalau bekas-bekasnya najis apa tidak? Tidak. Ya. Kecuali memang terlihat ada air kencingnya. Ya, ada kotorannya terlihat di situ. Nah, sekitaran itu apa? Najis. Ya, adapun baju yang terlewati oleh tikusnya, ya, selama tidak ada bau, tidak ada warna, ya, maka tidak najis. Nah, Begitupun yang lainnya, ya, makanan, minuman, ya, makanan digigit tikus, ya, tapi buang yang digigitnya saja sudah, sisanya, ya, tidak najis. Wah, bisa jadi dilewatin sama tikus-tikusnya itu, diinjek-injek, ya, ya, kalau tidak ada bekasnya, tidak najis, ya, dan ketika ada bekasnya pun tidak najis, ya. Tapi karena hidup beda, nanti insya Allah disebutkan oleh beliau kalau sudah matinya, ya. Kalau hewan-hewan tadi sudah jadi bangkai. Tapi walidzalika qala ashabuna, oleh karena itu qala ashabuna, para ulama, saudara-saudara kita, mereka mengatakan al-hayawanatu aqsamun khamsah. Ya, hewan-hewan itu ada 5 bagian. Nah, dari dasar hadis ini kita ketahui bahwa hewan-hewan itu ada 5 bagian. Pertama, awwaluha najisun hayyan wa mayyitan fi dzatihi wa ajzaihi wa fadlatihi. Jenis pertama adalah hewan yang najis baik ketika hidupnya atau sudah matinya, ya, pada zat anjing tersebut atau pada zat hewan tersebut, ya, dan sisa-sisanya juga kotorannya najis. Wa dzalika kal kalbi atau kilab, wa dzalika kal kilab, yang seperti ini seperti anjing, ya, wasiba kulliha, dan seperti binatang buas seluruhnya, harimau, ya. Nah, singa misalkan, ya, binatang-binatang buas wal khinzir wa nahwiha, begitu juga dengan babi dan yang semisalnya, ya, babi itu semisalnya apa? Babi hutan, ya, bagong atau apa istilahnya? Ya, ada babi peliharaan, ada babi hutan, ya. Semisal dengan khinzir itu, ya, najis baik ketika hidup ataupun sudah jadi bangkainya. Nah, kotorannya, liurnya itu semuanya najis. Atsani, yang kedua, jenis binatang maka natahiran fil hayati najisan ba'dal mamati. Hewan-hewan yang suci ketika hidupnya. Tapi kalau sudah mati dia memang najis. Wa dzalika kal hirrah. Yang seperti ini contohnya adalah kucing yang kita sebut tadi dalam hadis. Wa ma dunaha minal khaliqah. Dan hewan-hewan yang di bawah dari kucing tersebut tadi seperti tikus, ya, cicak dan semisalnya. Nah, oleh karena itu hati-hati, ya, antum semuanya jangan bermain-main dengan bangkai hewan-hewan ini. Kenapa? Karena najis, ya, najis. Nah, sebagai adab dalam bermain adalah tidak bermain dengan barang-barang najis, tidak mempermainkan. Najis itu dibersihkan, bukan dijadikan permainan. Ya, baik. Maka ketahui ini, ya, hewan yang ketika hidupnya suci boleh dijadikan permainan, boleh. Ya, misalkan kucing atau hamster, ya, apalagi, ya, atau yang semisalnya, ya, tikus apa? Tikus Eropa. Misalnya, ya, nah, yang seperti itu, nah, suci ketika apa? Hidup, tapi kalau sudah mati dia najis, ya. Taib. Allati lada malahasail, Yang ini la tahillu az-zakat wala ghairuha. Kelewat. Binatang-binatang yang tidak halal disembelih. Nah. Itu kan di bawah kucing yang tidak halal disembelih. Maka suci ketika hidupnya dan najis ketika sudah mati. Kemudian ketiga. Asalisu yang ketiga, maka natahiron fil hayati wa ba'dal mamati. Ada hewan-hewan yang suci ketika hidupnya juga setelah matinya. Ya. Walakinnahu la yuhillu akluhu, tapi tidak dihalalkan untuk dimakan. Wadzalika kal hasyarat allati la damalaha sa'ilun. Dan ini seperti serangga-serangga yang tidak ada darahnya. Nah, serangga-serangga yang tidak ada darahnya. Nah, kecoa dan semisalnya. Kecoa berdarah enggak? enggak kayaknya. Ya. Tinggi. Ya, ketinggi itu yang panjang. Ya. Itu ya suci. Ya, baik sudah jadi bangkai atau ya masih hidup. Nah, hewan-hewan yang tidak memiliki darah. Arabi yang keempat, maka natahiron fil hayati wa ba'da dzakah. Bedakan ya, yang keempat ini hewan yang suci ketika hidup ya, dan suci juga kalau sudah disembelih. Ya. Wa dzalika kal hayawanat al mubah akluhu. Dan ini seperti hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dimakan. Kabehi matil an'am wa nahwiha, seperti binatang ternak atau yang lainnya. Ya. Binatang ternak atau yang lainnya. Maka ini suci ketika hidupnya. Ya. Suci juga kalau memang matinya disembelih. Ya, kalau matinya tidak disembelih maka najis. Ya. Maka najis. Maka antum jangan bermain-main dengan bangkai ayam. Oh, ini kan bangkai ayam, ya. Boleh dimakan kan kalau disembelih? Iya. Kalau disembelih suci. Ya. Antum pakai mainan itunya, kepalanya itu, ya, enggak apa-apa. Tapi kalau bangkai jangan jadikan permainan. Ya. Oh, ini bangkai ayam, ya, dimasukin ke tas teman. Enggak boleh itu. Ya, najis. Ya. Taib. Karena bentuk hewan yang keberapa tadi? Yang keempat. Ya. Suci ketika hidupnya dan suci juga kalau disembelih. Artinya kalau tidak disembelih tidak suci. Khamisan atau al-khamis yang kelima, maka natahiron fil hayati wa ba'dal mamati. Dzukiya au lam yudzakka. Jenis kelima adalah hewan yang suci ketika hidup ataupun sudah matinya. Matinya baik disembelih ataupun tidak, ini suci-suci saja. Ada hewan seperti itu? Ada. Qala rahimahullah, beliau melanjutkan, wa huwa halalun, dan itu binatangnya semuanya halal. Wa dzalika kal hayawanatil bahri. Contohnya seperti binatang-binatang laut. Ya. Kulliha, seluruhnya. Ya. Binatang laut seluruhnya apa? Halal. Nah. Apakah sudah